Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pelajaran dari kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan makna dari la ilaha illallah, demikian juga syarat-syarat dari la ilaha illallah. Oleh karena itu, apabila kita telah mengetahui bahwa la ilaha illallah memiliki syarat-syarat, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan keutamaan mengucapkan la ilaha illallah, maksudnya adalah mengucapkan la ilaha illallah dengan memenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya sebelum meninggal adalah la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Maka hadis ini dijelaskan oleh para ulama bukan sekadar mengucapkan, akan tetapi ketika hidupnya dia berusaha untuk mengerjakan dari syarat-syarat la ilaha illallah. Oleh karena itu, tidak sedikit dari zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, tidak sedikit yang menggunakan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Di antaranya zikir setelah salat. Kita diajarkan untuk berzikir sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini kalimat la ilaha illallah. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima manat wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan zikir sayyidul istighfar. Sayyidu al-istighfar. Istighfar yang paling afdol, yang paling baik, disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Syaddad bin Aus, dari sahabat Syaddad bin Aus. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sayyidul istighfar an yaqula al-'abdu. Istighfar yang paling utama, yang paling tinggi, seorang hamba berkata, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta. Kalimat tauhid, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakanku. Wa ana 'abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku senantiasa mengerjakan janji sesuai dengan kemampuanku. Perjanjian seorang hamba kepada Allah adalah beribadah kepadanya. Ya, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan apa yang aku perbuat. abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Aku mengakui nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dhanbi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya. Ini sayyidul istighfar. Istighfar yang paling utama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa ant. Dzikir ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, keutamaannya, man qalaha minan nahari muqinan biha, siapa saja yang mengucapkan dzikir ini di siang hari atau di pagi hari, muqinan biha, dalam keadaan yakin, ya, dengan kandungannya, yakin dia tadabbur, dia hayati kandungan dzikir tadi. Famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang mengucapkannya di pagi hari atau siang hari, kemudian dia meninggal sebelum sore hari, maka dia akan masuk ke dalam surga, ya, min ahlil jannah. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Dan barang siapa yang mengucapkannya di malam hari atau di sore hari dalam keadaan yakin dengan kandungannya, famata, lalu dia meninggal sebelum pagi, fahuwa min ahlil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk ahlul jannah, ya. Sehingga ini seharusnya kita rutinkan di pagi dan sore hari, ya, ataukah di malam hari. Keutamaannya sangat besar, surga dari Allah Azza wa Jal. Dalam riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Hakim, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, astaghfirullahalladzi la ilaha illa hu. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa hu. Aku meminta ampun kepada Allah, la ilaha illa hu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dirinya. Al hayyul qayyum, zat yang maha hidup, yang maha tegak. Wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini zikir yang juga dianjurkan untuk senantiasa diucapkan. Astaghfirullah alladhi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, keutamaannya, ghufirat dhunubuhu, dosa-dosanya akan diampuni. Wa in kana qad farra minaz zahfi, walaupun dia pernah melakukan dosa lari dari medan perang, yakni dosa besar, lari mundur dari medan perang, dari jihad, ini dosa besar. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, tetap akan diampuni dosanya kalau dia mengucapkan kalimat tadi, astaghfirullah alladhi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, Syekh bin Baz rahimahullah, bahwa maksudnya bukan sekadar mengucapkan tanpa amal, ya, akan tetapi dia mengucapkan ini, astaghfirullah, meminta ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dia benar-benar bertaubat kepada Allah. Seorang yang benar-benar bertaubat kepada Allah, hatta atau walaupun dosa kesyirikan akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau jujur taubatnya. Hadis tadi disebutkan oleh riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Al-Hakim. Kata Al-Hakim, hadisun sahih ala syarti Al-Bukhari wa Muslim. Di antara keutamaan dari la ilaha illallah juga dalam riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mendengar seorang berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta kepadamu, bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa ant, bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta, dengan perantara, dengan wasilah, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah, ilah, sesembahan, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak kecuali engkau, al-ahadus somad, engkau maha esa, as-somad, tempat tujuan setiap makhluk, tempat bergantung setiap makhluk, alladhi lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak dilahirkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diucapkan oleh seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi sebelum dia berdoa, dia menjadikan wasilah, perantara ketika berdoa, dengan menyebutkan keimanannya kepada Allah, dengan menyebutkan tauhidnya, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memuji, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar tadi, beliau berkata, laqad sa'alta Allah bil ismil a'zham. Sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan menyebut nama yang paling agung. Nama Allah yang paling agung, ya, yaitu Allahu la ilaha illa ant al-ahadus samad. Tayib. Alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Di mana, kata Nabi alaihi salatu wasalam, kalau seorang berdoa kepada Allah dengan memulai seperti tadi, memulai dengan yang disebutkan oleh sahabat tadi, apabila Allah diminta dengan doa tersebut, maka Allah akan memberi. Ya, idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Dan apabila ada yang berdoa kepada Allah diawali dengan doa tadi, maka Allah taala akan mengabulkan doanya. Ya. Ini di antara sebab terkabulnya doa adalah memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa taala terlebih dahulu. Terkhusus dengan yang disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam seperti dalam hadis tadi. Demikian pula kita ketahui bersama kisah Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau ditelan oleh ikan, ya. Beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa taala dengan kalimat tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau, ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau, ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk hamba-hamba yang berbuat zalim. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang berdoa dengan memulai seperti yang dicontohkan oleh Nabi Yunus, ya, illa stajaballahu lah, pasti Allah taala akan mengabulkan doanya. Ya. Seorang yang berdoa sebelum dia meminta kepada Allah, dia memuji Allah dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Allah subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan permintaannya atau permohonannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa hadis yang menunjukkan kepada kita keutamaan dan agungnya dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas rahimahullahu taala. Setelah beliau menyebutkan syarat-syarat la ilaha illallah, qala rahimahullah, ma'a bayani syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Setelah mengetahui makna la ilaha illallah dan syarat-syaratnya, kata beliau, disertai dengan penjelasan syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Apa maksud dari kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Wa muqtadhaha, dan apa konsekuensinya? Apa konsekuensi yang harus kita kerjakan kalau sudah kita bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kata beliau, tasdiquhu fi ma akhbara wa ta'atuhu fi ma amara wa jatinabu ma naha anhu wa zajara. Konsekuensinya adalah membenarkan apa yang beliau beritakan. Ini pertama, kalau kita sudah bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang pertama kita harus membenarkan apa saja yang beliau beritakan. Wa ta'atuhu fima amara, yang kedua, mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga, wajtina bima naha anhu wa zajara, meninggalkan apa yang beliau larang. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'ahu Allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tidaklah Allah diibadahi kecuali dengan apa yang telah Dia syariatkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini empat konsekuensi dari persaksian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, membenarkan apa yang beliau beritakan. Kenapa harus dibenarkan? Naam, beliau adalah utusan Allah, as-sadiqul masduq, seorang yang jujur. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsu, akan tetapi beliau berbicara dari wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah. Kemudian terkait dengan perintah, kita harus mengerjakan perintah apa saja yang beliau perintahkan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh, apa saja yang dibawa oleh Rasul, apa saja yang diperintahkan oleh Rasul, maka ambillah, kerjakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Dia larang, maka tinggalkan. Ya, tinggalkan. Dalam hadis yang sahih, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, apabila aku perintahkan kalian, maka kerjakan sesuai kemampuan kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh, dan apa yang aku larang kalian, maka tinggalkanlah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ketaatan kepada Rasul itu merupakan syarat seorang taat kepada Allah. Ya. Allah ta'ala menyebutkan terkait beberapa, atau ada di sana orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi tanpa bukti. Kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah. apabila, katakanlah apabila kalian cinta kepada Allah, maka buktikan, ya. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Katakan wahai Rasul, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah Ta'ala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan masih banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis yang menunjukkan kewajiban kepada kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga menyebutkan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah." Tidak sepantasnya seorang mukmin, seorang mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah memerintahkan satu perintah, dia memiliki pilihan yang lain. Ya, ini enggak sepantasnya. Apabila ada perintah, dia memilih perkara yang lain. Ya. Oleh karena itu kata para ulama, yang seharusnya ketika seorang muslim dan muslimah mendengarkan ada perintah, mendengarkan ada larangan, berusaha mengamalkan. Perintah berusaha dikerjakan, larangan berusaha ditinggalkan. Jangan yang pertama kali diingat, ini perintahnya wajib atau sunnah. Jangan, gak sepantasnya. Tapi berusaha untuk dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian nanti jika ingin mengetahui apakah ini perintah yang wajib, perintah yang sunnah, ya, tinggal dipelajari, ditanyakan kepada ahlul ilm. Demikian juga di antara konsekuensi dari seorang mengaku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, wa alla yu'badallahu illa bima syara'ahu Allah wa rasuluh. Tidaklah Allah diibadahi kecuali dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Ini juga perkara yang penting, beribadah kepada Allah dengan mengikuti bimbingan dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa saja yang membuat ajaran, amalan yang baru dalam agama Islam, yang bukan dari perintah kami, yang bukan dari tuntunan kami, fahuwa rad, kata Nabi, maka itu akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam sering dalam khutbahnya beliau menyebutkan, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya ucapan yang paling benar adalah ucapan Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, kata beliau, sejelek-jelek perkara adalah perkara yang muhdats, perkara yang baru dalam agama, perkara yang baru dalam agama, diada-adakan. Iya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara yang baru dalam agama itu kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempat pelakunya di neraka. Hadis atau khutbah yang sering kita dengarkan, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam sering mengulangi khutbah ini di hadapan para sahabatnya alaihim ridwanullah. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, ketika beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala, "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang telah menciptakan al-mauta wal hayah, kehidupan dan kematian. Apa tujuannya? Agar Allah Ta'ala menguji kalian, siapa yang terbaik amalnya. Siapa yang terbaik amalnya, kata Imam Fudail bin Iyad, akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi harus terpenuhi dua perkara. Beliau ditanya, qila ya Aba Ali, ditanya wahai Abu Ali, wa ma akhlasuhu wa aswabuh, apa yang dimaksud amalan yang paling ikhlas dan paling benar? Kata beliau, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan itu apabila ikhlas dikerjakan lillahi ta'ala, akan tetapi tidak sesuai sunnah, maka tidak diterima oleh Allah. Dan sebaliknya, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisa, demikian juga apabila amalan itu sesuai dengan sunnah namun tidak ikhlas karena Allah, lam yuqbal, maka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yakuna khalisan sawaba, sampai amalan itu benar-benar ikhlas dan sawab sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Wal khalisu ma kana lillah, kata beliau, ikhlas itu amalan yang dikerjakan karena mengharap pahala Allah. Wassawab ma kana ala sunnah. Nah ini, al-khalis makana lillah, amalan yang ikhlas itu dikerjakan karena mengharap pahala Allah. Was-sawab makana ala sunnah, adapun amalan yang sawab, yang benar, itu yang mencocoki sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, setelah beliau sebutkan pelajaran yang kedua yang kita harus pelajari adalah berkaitan dengan la ilaha illallah, maknanya, syarat-syaratnya, kemudian juga tentang persaksian syahadah anna Muhammad Rasulullah dan konsekuensinya. Summa yubayyinu lit-talibi baqiyata arkanil islamil khamsah. Kemudian hendaklah seorang pengajar, seorang ustaz, ya, menjelaskan kepada talib, kepada yang belajar, rukun-rukun Islam yang sisanya. Ya, jadi telah kita pelajari rukun Islam yang pertama, persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian yang juga harus dipelajari, kata beliau, rukun Islam yang sisanya, yaitu as-salah, wahiyya as-salatu wa zakatu wa sawmu ramadhan wa hajjul baytil haram liman istata'a ilaihi sabila. Perkara salat, ya, kewajiban salat, menunaikan zakat, berpuasa ramadhan, dan berhaji ke baitullah al-haram bagi siapa yang memiliki kemampuan. Ya, ini yang harus dipelajari setelah kita mempelajari tentang rukun Islam yang pertama. Dan pelajaran-pelajaran berkaitan dengan rukun-rukun Islam yang empat ini dipelajari dalam kitab-kitab fikih, ya, dipelajari dalam kutubul fikih, kitab-kitab fikih yang sangat luas, ya. Sehingga kalau kita ingin mempelajari semuanya, tidak cukup, umur kita habis, masih banyak yang belum kita pelajari. Ya, dari rukun Islam ini, dari penjelasan secara rinci, ya. Oleh karena itu, nasihat dari para ulama kita, sebagai nasihat kepada kita sekalian sebagai para penuntut ilmu, disebutkan dalam kitab Tadhkiratus Sami', wa qad qila, dikatakan oleh para ulama, al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyaka kullahu. Ilmu ini, ya, tidak akan memberikan kepadamu sebagiannya. Ya. Ilmu agama Islam ini, ya, seluruhnya, tidak akan memberikan kepadamu sebagiannya sampai engkau mau menghabiskan umurmu. Ya. Dalam perkataan yang lain, al-ilmu idza a'taitahu kullaka, al-ilmu idza a'taitahu kullaka, ilmu ini apabila engkau serahkan semua umurmu, semua usiamu, a'taka ba'dahu, maka ilmu itu hanya akan memberikan sebagian kepadamu. Ya, ini perkara yang disebutkan oleh para ulama, yakni setinggi apapun seorang alim ilmunya, dia tidak bisa menguasai semua ilmu. Ya, dia tidak bisa menguasai semua ilmu. Taib. Seperti disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, lan yablughal ilmu jami'an ahada. Kata beliau, lan yablughal ilmu jami'an ahada. Tidak ada seorang pun yang bisa menguasai semua cabang ilmu, semua cabang ilmu agama Islam. La walau hawalahu alfasanah. La walau hawalahu alfasanah. Kata beliau, kata Imam Syafi'i, tidak bisa sama sekali, walaupun dia berusaha 1000 tahun, walaupun usianya 1000 tahun, tidak bisa menguasai semua ilmu. Ya, pasti masih ada yang belum dia ketahui. Ini sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Setiap seorang yang berilmu, pasti di atasnya ada alim yang lebih berilmu darinya. Ya. Dalam ayat yang lain, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Taib. Lanjut perkataan Imam Syafi'i, innamal ilmu amiqu bahrihi, fakhudhu min kulli syai'in ahsanah. Innamal ilmu amiqu bahrihi. Sesungguhnya ilmu itu ibaratnya menyelami lautan, lautan yang sangat dalam, sangat luas. Ya. Fakhudhu, maka ambillah, min kulli syai'in ahsanah, ambil dari segala sesuatu itu yang terbaik. Ya, yakni dalam belajar, ambil yang terbaik. Al-aham fal-aham, pelajari yang paling penting, kemudian yang setelahnya. Ya, pelajari ilmu tauhid, pelajari tentang kewajiban-kewajiban yang mesti kita kerjakan, tentang sholat, ya, tentang puasa, tentang bersuci. Ya, sangat luas ilmu, sehingga wajar kalau para ulama kita ketika ditanya sampai kapan kita belajar, ilal mamat, sampai meninggal. Ya, minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai masuk liang lahat. Ya, sampai meninggal tidak berhenti kita belajar menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, Ibnul Wardi rahimahullah, beliau pernah menasihatkan kepada putranya, utlubil, dalam bait syair yang ma'ruf dengan Lamiyatu Ibnul Wardi, Lamiyatu Ibnul Wardi, utlubil ilma wala taksal fama, utlubil ilma wala taksal fama, ab'adal khaira an ahlil kasal. Wahai putraku, belajarlah, carilah ilmu agama, jangan malas. Kenapa? Sungguh, ab'adal khaira, kebaikan itu sangat jauh dari orang yang malas. Orang yang malas tidak akan mendapatkan kebaikan. Ya. utlubil ilma wala taqsal fama abadal khaira an ahlil kasal. Imam Sari As-Saqati, Imam Sariyun As-Saqati rahimahullah, beliau pernah berkata, man 'alima ma talaba hana 'alaihi ma badala, man 'alima ma talaba hana 'alaihi ma badala. Disebutkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Kata beliau, Imam Sari As-Saqati, siapa yang mengerti keutamaan apa yang dia cari, ya, maka akan ringan baginya apa yang dia keluarkan. Kita sudah mengerti bagaimana keutamaan ilmu agama, mengantarkan kepada surga Allah, mengantarkan kepada derajat yang mulia di sisi Allah, maka itu menjadikan kita merasa ringan apa yang kita keluarkan. Tidak berat mengeluarkan waktu kita untuk belajar, mengeluarkan harta kita untuk belajar ilmu syar'i. Ya. Ini kalau kita menyadari keutamaan apa yang kita sedang tuntut, apa yang sedang kita cari. Perkataan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ma'ruf, tafaqqahu qabla antusawwadu. Ya. Bertafaqquhlah kalian, belajarlah kalian, perdalam ilmu agama Islam sebelum kalian nanti menjadi panutan, menjadi pemimpin, ya. Pemimpin menjadi mas'ul, ya, penanggung jawab. Belajar terlebih dahulu sebelum datang waktu sibuk. Barakallahu fikum. Imam Syafi'i rahimahullah juga menyebutkan yang semakna, kata beliau, tafaqqah qabla an tar'asa. Tafaqqah, ya. Dalami ilmu agama Islam sebelum engkau menjadi pemimpin, apakah itu pemimpin rumah tangga, ya, ataukah pemimpin penanggung jawab misalkan dalam satu pekerjaan ataukah yang lainnya. Fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Karena apabila engkau sudah menjadi pemimpin, sudah menjadi, ya, orang yang memiliki kesibukan, maka tidak ada jalan lagi untuk belajar. Yani sulit untuk belajar kalau seorang itu sudah mendapatkan kesibukan. Ya. Ini nasihat yang berharga dari Imam Syafi'i rahimahullah. Barakallahu fikum, terlebih antum masih ada kesempatan, ya, masih muda, masih banyak waktu, jangan disia-siakan. Gunakan untuk belajar ilmu syar'i, menghafal Al-Quranul Karim, sebelum nanti menjadi pemimpin, ya, menjadi seorang yang memiliki tanggung jawab mengurusi satu pekerjaan, sulit mendapatkan waktu. Ya. Oleh karena itu Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', beliau menyebutkan satu bab, itharul azubati litalib wa tarkuhu at-tazwija al-mustahab litalibil hadis. Kata beliau, hendaklah seorang talibul hadis, seorang penuntut ilmu, itu mendahulukan masa bujangnya untuk belajar, ya. Dan hendaklah dia menunda untuk menikah yang hukumnya mustahab. Ya. Kita atau antum sudah pelajari menikah itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mustahab, ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya haram. Ya kan? Nah, kata beliau, seorang talibul hadis, seorang penuntut ilmu, kalau dia masih bujang, maka itu lebih diutamakan, lebih semangat. Ya. Lebih baik dan menunda pernikahan yang hukumnya mustahab. An yakuna azaban ma amkanahu dhalik. Ya, itu dianjurkan dia masih dalam keadaan bujang. Seorang talibul hadis dianjurkan masih dalam keadaan bujang selama memungkinkan baginya. Kenapa alasannya, kata beliau, li'alla yaqtati'ahul ishtighalu bihuquqiz zawjati wal ihtimam bil ma'isyati anit talab, supaya dia bisa fokus, supaya belajarnya tidak terputus dengan kesibukan memenuhi hak-hak keluarga. Ya, ini alasan kata beliau kenapa seorang itu harus menunda pernikahannya yang hukumnya masih mustahab. Ya, dia semangat terus belajar karena masih bujang, masih banyak waktu, kesempatan. Ya, karena kalau sudah menikah akan terputus dengan kesibukan memenuhi hak keluarga, al-ihtimam bil ma'isyah, dia akan tersibukkan mencari ma'isyah. Itu kewajibannya, ya, ujiannya. Tayyib, barakallahu fikum, ini dari Imam Khatib al-Baghdadi. Dari itu sungguh kita rasakan, ya, kami rasakan, ya, sangat ingin seperti antum bisa fokus menghafal Al-Quran, meroja Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, belajar dari kitab satu, kitab yang lainnya, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam shaf yang pertama, berlomba-lomba mendapatkan takbiratul ihram. Ya, sangat sulit kita dapati yang sudah berkeluarga, barakallahu fikum, ya, mau murojaah, mau belajar, misalkan diganggu, ada anak, ya, minta ditemani main, berat, ya, barakallahu fikum, sehingga manfaatkan kesempatan tersebut. Imam Ibrahim bin Adham, beliau pernah mengatakan, atau Sufyan As-Sauri, "Idza tazawwaja ar-rajulu raqibal bahra," jika seorang itu telah menikah, ibaratnya dia sedang mengarungi lautan, ya, sedang menaiki kapal mengarungi lautan. Ini orang sudah menikah. "Fa idza wulida lahu kusira bihi," jika telah diberi anak, maka kusira bihi, ibaratnya kapalnya pecah, ya. Yakni sangat sibuk, ya. Sulit untuk fokus dalam belajar. Barakallahu fikum. Dan antum yang telah memiliki, ya, ini sebagai nasihat penutup, yang sudah belajar beberapa lama, ya, tetap terus tidak berhenti belajar walaupun bukan di tempat ini, ya. Dan kewajiban kita setelah berilmu beramal, ad-da'watu ilaih, berdakwah, menyampaikan ilmu, itu yang harus kita tanamkan. Jangan sampai terbetik dalam diri antum tidak ingin menyampaikan ilmu, tidak mau mengajar. Ya, jangan. Ya. Sampaikan ilmu. Ya. Itu kewajiban kita. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ya. Bahkan keberkahan seorang itu dilihat dari mana dia, semangatnya dia dalam menyampaikan ilmu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam risalah beliau, jadi beliau pernah menulis surat kepada sahabatnya. Kata beliau, "Fa inna barakata ar-rajuli ta'limuhu lil khair," sesungguhnya tanda keberkahan seorang hamba, tanda keberkahan seorang hamba, ta'limuhu lil khair haitsu halla, dia selalu mengajarkan kebaikan dimanapun dia berada, tempat ini tempat itu, dia selalu ta'lim lil khair. "Wa nushuhu likulli man ijtama'a bihi," dia selalu menasehati, dia selalu menginginkan kebaikan kepada siapa saja yang berkumpul dengannya. Ini tanda keberkahan seorang hamba. Qala Allah Ta'ala ikhbaran 'anil Masih, Allah Ta'ala berfirman mengkhabarkan tentang Nabi Isa Al-Masih, "Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu," kata Nabi Isa, "wa ja'alani mubarakan," Allah telah menjadikanku membawa keberkahan dimanapun aku berada. ay mu'allimanil khair da'iyan ilallah. Apa maknanya? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maksudnya dari Nabi Isa alaihissalam, mu'allimanil khair, beliau senantiasa mu'allim, mengajarkan kebaikan, ya. Da'iyan ilallah, mengajak kepada agama Allah. Mudzakkiran bihi, muraghiban fi ta'atih, selalu mengingatkan untuk berzikir kepada Allah, selalu mendorong orang untuk taat kepada Allah. Fahada min barakatir rajul, inilah tanda keberkahan seorang hamba. Barakallahu fikum, tanda keberkahan seorang hamba, semangat dalam menyampaikan kebaikan. Oleh karena itu mungkin saja akan muncul was-was dari syaitan, ya, tidak usah menyampaikan kebaikan, tidak usah memberikan nasihat, ya. Kenapa? Daripada riya, daripada menyampaikan nasihat berharap pujian, ya, lebih baik tidak usah menyampaikan nasihat. Ini was-was dari syaitan, ya. Oleh karena itu kata Imam Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajlin nas, riya, meninggalkan amalan karena manusia, itulah riya, ya. Tidak mau sholat misalkan, kenapa? Nanti takut dibilang sok alim. Nah itulah riya, ya. Meninggalkan amalan karena manusia, itulah riya. Wal amalu min ajlin nas syirkun, dan beramal karena berharap sanjungan manusia, itu juga syirik, itu juga riya, sama, ya. Wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma, ikhlas itu adalah Allah Ta'ala menyelamatkanmu dari keduanya. Jadi harus berusaha melawan riya. Ketika beramal dilawan sifat atau keinginan dari syirik tersebut, riya. Dan ketika tidak beramal juga berusaha untuk melawan riya. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitab Tadhkirah, وَمَنْ أَحَبَّ أَلَّا يَنْقَطِعَ عَمَلُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ مَنْ أَحَبَّ أَلَّا يَنْقَطِعَ عَمَلُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ, siapa yang suka agar amalnya tidak terputus setelah meninggalnya, فَلْيَنْشُرِ الْعِلْمَ, maka hendaklah dia menyebarkan ilmu, ya. بِالتَّدْوِينِ وَالتَّعْلِيمِ, apakah dengan cara tulisan, ya, menyebarkan ilmu dengan tulisan atau dengan ta'lim, mengajar, ya. Ini yang harus kita ingat ketika menyampaikan ilmu, berusaha ikhlas, niatkan ketika menyampaikan ilmu agar itu sebagai ladang pahala kita. Ketika meninggal tidak ada lagi yang bisa memberikan pahala kecuali amal kita sendiri. Nah ini amal yang tidak terputus ketika menyampaikan ilmu kepada orang lain. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Al-Madkhal, qila li Abdullah ibn al-Mubarak, dikatakan kepada Imam Abdullah ibn al-Mubarak, lau qila laka lam yabqa min umurika illa yaum, ya, wahai Imam, bagaimana kalau seandainya dikatakan kepadamu usiamu satu hari lagi setelah itu meninggal, ma kunta sonian, apa yang kau lakukan, ya. Ini tentu sekedar penggambaran. Bagaimana wahai Imam kalau seandainya engkau diberitahu bahwa hidupmu sehari lagi setelah itu meninggal, datang ajal. Kata beliau, kuntu u'allimun nas, yang aku lakukan, aku mengajarkan manusia kebaikan, ya. Itu ladang pahala yang tidak terputus, yang tidak terputus. Barakallahu fikum. Sehingga dari nasihat-nasihat ini menjadikan kita, ya, kita semua para penuntut ilmu untuk semangat dalam belajar, berusaha mengajarkannya, berusaha menyampaikannya sebaik mungkin, berusaha menyampaikan bagaimana orang itu bisa paham sehingga dia bisa mengamalkan dan pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Barakallahu fikum. Nas'alullah ta'ala bimannihi wa karamih أن يعطينا علما نافعا وعملا مقبولا إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم الله